Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala hama ba'd. InsyaAllah pada malam ini kita lanjutkan bacaan kitab Syarhul Qawaidil Arba yang ditulis oleh Asy-Syaikh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala. Terakhir kita sampai pada kaidah yang ketiga, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najmi At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala, bahwasanya kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafariqina fi ibadatihim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda di dalam peribadahan mereka. Sesembahan-sesembahan mereka berbeda, tetapi hakikat mereka sama, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang beribadah menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was-salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah atau beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang beribadah atau menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerangi mereka seluruhnya. Lam yufarriq bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Hakikat mereka adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tata cara peribadahan mereka, sesembahan mereka berbeda-beda. Dan ini kaidah yang ketiga ini, maka Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najri rahimahullah taala membawakan dalil dari Al-Qur'an yang disebutkan oleh beliau. Setelah menyebutkan kaidah yang ketiga ini, maka beliau menyebutkan dalilnya. Dan nanti setelah itu, setelah dalil secara umum, beliau menjelaskan dalil secara khusus dari ucapan beliau, yaitu minhum man ya'budul malaikah ila akhir. Dalil yang dibawakan oleh beliau rahimahullah taala adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 193. Beliau menyebutkan wadalilu, dan dalilnya itu dalil dari kaidah yang ketiga, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi, dan perangilah mereka, yaitu kaum musyrikin seluruhnya, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Dan kemarin sudah disebutkan kalau fitnah di sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillahi, dan agama ini hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil secara umum untuk kaidah yang ketiga. Kemudian Syekh melanjutkan dalil-dalil dari perkataan beliau dari kaidah yang ketiga, yaitu menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama beliau sebutkan adalah wa dalilus syamsi wal qamar, dan dalil minhum man ya'budu syamsa wal qamar, yaitu orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa dalilus syamsi wal qamari qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat Fusilat ayat ke 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah al-lail, yaitu malam, wan-nahar, siang, wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "La tasjudu lisyamsi wala lilqamari," dan janganlah kalian sujud kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Ini adalah dalil dari perkataan wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Jadi di antara manusia ada yang beribadah, ada yang sujud kepada matahari dan bulan. Ini dalil yang pertama yang menyebutkan tentang peribadahan kepada matahari dan bulan. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, dalla ala anna hunaka man yasjudu li syamsi wal qamari. Ayat ini menunjukkan bahwa di sana ada yang bersujud kepada matahari, ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Walihada naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani salati inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Dan oleh karena ini, berdasarkan hal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat, kita melakukan salat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya matahari. Disebutkan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha, dan janganlah kalian salah seorang dari sekalian sengaja salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ini adalah larangan kita salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Adapun di beberapa hadis yang lain juga disebutkan, di dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan bahwasanya ada 3 waktu larangan untuk melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Nah, 2 di antaranya adalah ini, yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan salat di 2 waktu ini. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, saddan lidzari'ah, yaitu untuk menutup celah. Untuk menutup celah ke arah kejelekan. Li'anna hunaka man yasjudu li syamsi inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena sana ada yang sujud untuk matahari atau sujud kepada matahari ketika matahari terbit. Wa yasjudu laha inda ghurubiha, dan sujud kepada matahari ketika terbenam. Ini alasan dari yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, yaitu syaddan lidzari'ah, yaitu menutup celah. Menutup celah agar tidak terjatuh kepada arah kejelekan atau kesyirikan, nanti disebutkan. Panahaina an nusalliya fi hadainil waqtaini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat pada 2 waktu ini. Wa in kanat as-salatu lillahi, walaupun salat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ini adalah larangan nasnya jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita melaksanakan salat di 2 waktu ini. Lakinna lamma kana fi salati fi hadzal waqti musyabihatun lil fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidzari'ah. Ketika sholat pada 2 waktu ini menyerupai perbuatan kaum musyrikin, maka dilarang dari sholat pada dua waktu ini sebagai bentuk untuk menutup celah yang akan menyampaikan kepada kejelekan. Allati tufdi ila syirki, yang akan menyampaikan kepada perbuatan kesyirikan, karena menyerupai orang-orang musyrik yang dia yang mereka melakukan peribadahan menyembah matahari ketika terbit dan ketika tenggelam. War rasulu jaa bin nahyi anil syirki wa saddi dzara'ihi al mufdiyatu ilaihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan larangan dari kesyirikan dan dari celah-celah yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan. Maka ini adalah dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala untuk dalil bagi orang-orang yang beribadah atau sujud kepada matahari dan bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan ibadah salat pada dua waktu ini sebagai bentuk untuk menutup celah yang akan menjatuhkan seseorang kepada bentuk tasyabuh lil musyrikin. Kemudian dalil yang kedua, setelah karena di dalam kaidah yang ketiga kan disebutkan bahwasanya keadaan kaum musyrikin itu wa minhum man ya'budul malaikat. Nah, yang kedua adalah wa dalilul malaikati, dan dalil bagi orang-orang yang beribadah atau menyembah malaikat. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wa dalilul malaikati qauluhu taala, dan dalil malaikat adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, dan tidak pantas atau diam untuk memerintahkan kalian mengambil malaikat dan nabi sebagai rob-rob. Ini dalam surat Ali Imran ayat 80. Bisa dilihat. Hanya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika awal kitab ini bahwasanya kaidah yang dibangun atau disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahu taala adalah berdasarkan kitab dan sunnah, berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu beliau. Oleh karena itu, maka di setiap kaidah didatangkan dalil oleh beliau dari Al-Quran. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, qauluhu, dan perkataan mu'alif atau musannif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilul malaikati, dan dalil malaikat ila akhir, dalla ala anna hunaka man 'abadal malaikata wan nabiyyina wa anna dzalika syirkun. Ini menunjukkan, jadi dalil yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah taala ini menunjukkan bahwa di sana ada sebagian orang atau sebagian kaum yang mereka beribadah, yang mereka menyembah malaikat dan para nabi. Wa anna dzalika syirkun, dan ini adalah kesyirikan, bentuk kesyirikan. Wa ubadul quburi, dan para pemuja kubur atau penyembah kubur, al yauma, pada hari ini, yaquluna, mereka mengatakan, alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyina was salihina laisa bikafirin, Jadi mereka mengatakan kalau orang-orang yang beribadah, yang menyembah malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh, mereka ini bukan orang kafir. Ini adalah syubhat mereka. Disebutkan di penjelasan sebelumnya bahwasanya mereka mengatakan berbeda orang-orang yang beribadah atau menyembah asnam, berhala atau jamadat, benda-benda mati, pohon atau bebatuan, dengan orang-orang yang beribadah atau menyembah para malaikat atau orang-orang soleh atau para nabi. Disebabkan orang-orang ini memiliki kedudukan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibantah oleh di dalam kaidah yang ketiga ini, sama intinya mereka semua adalah pelaku kesyirikan. Inti dari perbuatan mereka adalah melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun peribadahan, tata cara peribadahan mereka berbeda, sesembahan-sesembahan mereka berbeda, akan tetapi inti perbuatan mereka adalah sama. Di akhir kaidah disebutkan wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerangi mereka semua. Dan dalilnya jelas. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka, yaitu kaum musyrikin. Tidak disebutkan jangan diperangi orang-orang yang menyembah para nabi, menyembah malaikat. Tapi perangilah orang-orang yang menyembah bebatuan, berhala. Tidak dibedakan. Disebutkan di dalam Al-Quran, waqatiluhum, dan perangilah mereka semua, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan, wa yakunad dinu lillahi, dan seluruh agama ini dan agama ini seluruhnya menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan allazi ya'budul malaikata wan nabiyina was-solihina laisa bikafirin. Kemudian yang ketiga di antara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, wa minhum man ya'budul anbiya, dan di antara mereka ada yang beribadah, ada yang menyembah para nabi. Disebutkan kemarin dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Dan beliau kembali membawakan dalil pada setiap ucapan beliau, yaitu wa dalilul anbiya'i, dan dalil bagi orang-orang yang beribadah atau menyembah para nabi adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Bisa dilihat, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillahi, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kamu telah mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah, dua sesembahan selain Allah. Kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maka Isa bin Maryam berkata, maha suci engkau, maka tidak pantas bagiku untuk mengatakan yang bukan kebenaran. In kuntu qultuhu faqad 'alimta, jika aku mengatakan perkataan di atas, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, dan engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui perkara-perkara ghaib. Ini adalah dalil bagi orang-orang yang beribadah kepada para nabi. Dan terjadi peperangan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam di antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. dengan orang-orang Romawi. Begitu juga terjadi peperangan dengan orang-orang Yahudi. Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah, dan orang Nasara mengatakan Isa bin Allah. Jadi Isa adalah anak Allah. Ini Allah, dan Rasulullah SAW memerangi mereka juga. Jadi ini adalah dalil bagi orang-orang yang beribadah kepada para nabi. Ada di antara mereka yang beribadah kepada para nabi. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizullah Ta'ala, wa qawluhu, dan perkataan mu'alif rahimahullah ta'ala, yaitu penulis matan Qawaidul Arba, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, wa dalilul anbiya'i, dan dalil untuk para nabi, untuk orang-orang yang menyembah para nabi, ila akhir, sampai akhir ayat, ya, sampai akhir ucapan beliau. Hada fihi dalilun ala anna hada fihi dalilun ala anna ibadatil anbiya'i syirkun mislu ibadatil asnam. Ini adalah dalil bahwasanya orang yang beribadah kepada para nabi adalah syirik, yaitu bentuk kesyirikan. Mithlu ibadatil asnam, sama seperti beribadah kepada berhala. Walaupun sesembahan mereka berbeda, tetapi perbuatan mereka adalah intinya sama, melakukan kesyirikan di dalam permasalahan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fihi raddun 'ala man farraqa fi dzalika min 'ibadil quburi. Dan pada maka di sini ada bantahan untuk orang-orang yang membedakan pada permasalahan ini dari kalangan penyembah kubur, yang mereka mengatakan kalau beribadah kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, itu bukan bentuk kesyirikan, orangnya tidak kafir. Beda hukumnya dengan orang yang beribadah kepada berhala, kepada pepohonan atau bebatuan. Ini jelas ya, diulang-ulang oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizullah Ta'ala tentang penjelasan bantahan terhadap orang-orang yang membedakan bentuk peribadahannya, sehingga dibedakan pula hukum mereka, dibantah oleh Syekh Hafizullah Ta'ala. Fahada fihi raddun ala haula'il ladzina yaquluna, dan ini adalah bantahan terhadap mereka yang mereka mengatakan inna syirka ibadatul asnam. Jadi mereka mengatakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah beribadah kepada berhala. Menyembah berhala itu adalah itu yang namanya syirik. Wala yusawwa indahum baina man 'abadal asnam wa baina man 'abada awliya'a aw man 'abada waliyan aw rajulan aw rajulan salihan. Jadi mereka mengatakan tidak sama di sisi mereka antara orang yang beribadah, orang yang menyembah berhala, dengan orang yang menyembah wali atau rajulan salihan atau laki-laki soleh. Beda, mereka mengatakan beda hukumnya, tidak bisa disamakan orang yang melakukan atau orang yang abadal asnam, yang menyembah berhala, dan orang yang menyembah para wali, orang-orang soleh dan para nabi. Ini beda hukumnya, jangan disamakan. Wa yankiruna ataswiyata baina haula'i, dan mereka ini mengingkari disamakannya orang yang menyembah jamadat dengan orang-orang soleh dan yang lainnya. Wa yaz'umuna anna syirka maqsurun 'ala ibadatil asnami faqat, dan mereka menyangka bahwasanya kesyirikan itu hanya terbatas kepada menyembah berhala saja. Wa hadha min mughalatati al-wadhihati min nahiyataini. Dan ini adalah bentuk kesalahan yang sangat jelas dari dua sisi. Yang disebutkan bahwasanya ada orang yang mengatakan intinya beda. Orang yang menyembah jamadat, asnam, ahjar atau asyar ini beda dengan orang yang menyembah aulia, rajulan salihan, anbiya. Beda. Yang ini memiliki ketakwaan, memiliki kedudukan di sisi Allah, sedangkan yang satunya, sebagian lainnya tidak. Maka dibantah oleh Syekh Shalih Fauzan, ini adalah kesalahan yang sangat jelas dari dua sisi. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama, seperti yang disebutkan, annallaha jalla wa ala fil qur'ani ankara ala jami'i. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an telah mengingkari seluruhnya. Maksudnya mengingkari seluruh bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk peribadahannya, dengan segala bentuk sesembahannya. Allah mengingkari mereka semua. Wa amara biqitalil jami'i, dan Allah telah memerintahkan untuk memerangi mereka semua. Ini sisi yang pertama. Kemudian disebutkan annahiyatu tsaniyatu, dan sisi yang kedua, perhatikan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajul aw rajulin salihin. Dan yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan di antara orang yang di antara seorang penyembah berhala dan seorang penyembah malaikat atau rajul atau laki-laki saleh. Ini dua sisi bantahan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan jelas tadi disebutkan pada ayat hatta wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka semua, dan kita mengetahui juga di dalam sirah ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah memerangi kaum musyrikin seluruhnya, tidak membeda-bedakan di antara mereka semua. Banyak ya terjadi peperangan, dari perang Uhud, perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perang Khaybar, terjadi peperangan. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi peperangan dengan kaum Romawi, dengan bangsa Romawi, dengan bangsa Persia. Orang-orang Persia adalah orang yang menyembah api, ya Majusi. Sedangkan orang bangsa Romawi adalah mereka beragama Nasoro. Ini, jadi Rasulullah tidak membedakan mereka semua. Ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mengatakan berbeda hukumnya orang yang beribadah atau yang menyembah jamadat, benda-benda mati, berhala, pepohonan, bebatuan, dengan orang yang beribadah atau menyembah para wali, yang berdoa kepada mereka, datang kepada mereka. Ini hukumnya beda. Dibantah oleh Syekh bahwasanya ini adalah kesalahan yang sangat jelas dari mereka, karena disebutkan Allah telah mengingkari mereka semua dan memerintahkan untuk memerangi mereka semua. Dan yang kedua, Nabi tidak membedakan mereka. Nabi tetap memerangi mereka seluruhnya. Mungkin ini pertemuan pada malam ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena masih ada disebutkan, yaitu wadalilu salihina, dalil bahwasanya ada di sana sebagian orang, wa minhum man ya'budus salihina, dan juga dalil wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar. Dan terakhir nanti kaidah yang keempat. Kita tutup pertemuan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.